السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang kedua, dalil yang pertama. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, berkata dalam kitab Tauhid pada bab yang kedua, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Bab tentang keutamaan tauhid. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni dengan sebab tauhid. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni dengan sebab amalan tauhid. Jemaah sekalian, alhamdulillah telah kita bahas di bab yang pertama tentang kewajiban mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan kedudukannya yang sangat agung, bahwa tauhid adalah kewajiban terbesar. Sebaliknya, kesyirikan adalah dosa terbesar. Ini pelajaran penting yang telah kita petik dari bab yang pertama. Tauhid bukan sekedar kewajiban, bahkan tauhid adalah kewajiban yang terbesar. Dan mempelajari ilmu tauhid adalah ilmu yang paling wajib dipelajari dan paling besar pahalanya, ilmu yang paling agung. Maka itu semua telah kita bahas di bab yang pertama. Adapun bab yang kedua berbicara tentang keutamaan tauhid. Apa keutamaan-keutamaan dan apa kemuliaan-kemuliaan yang akan kita dapatkan apabila kita mentauhidkan Allah. Jadi bab yang kedua ini lebih menekankan bab yang pertama, lebih memberi penekanan yang menjelaskan tentang urgensinya tauhid. Baik, penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam bab ini, dalil yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikitpun, maka mereka itulah yang akan dianugerahkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Surat Al-An'am ayat 82. Jemaah sekalian, tentang ayat ini ada sebuah hadis yang berbicara tentangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ketika turun ayat ini di mana Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikitpun. Qulna ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsah. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, siapa di antara kami kalau begitu yang tidak menzalimi dirinya? Kalau begitu siapa di antara kami yang beriman? Karena dalam ayat ini dikatakan orang beriman itu tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun. Maksudnya apa? Tidak berbuat zalim sama sekali. tidak berbuat zalim sama sekali. Maka sahabat pun merasa berat. Kalau begitu ya Rasulullah, tidak ada dong orang beriman. Karena setiap kami selalu berbuat zalim. Karena jemaah sekalian, setiap perbuatan dosa adalah kezaliman. Minimalnya kezaliman terhadap diri sendiri. Ini yang harus kita pahami. Makanya ulama menjelaskan, kezaliman itu ada tiga macam. Yang pertama, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Apa artinya? Berbuat dosa. Semua perbuatan dosa yang dia kerjakan adalah kezaliman terhadap dirinya sendiri. Allah tidak dirugikan sedikit pun. Allah Azza wa Jalla tidak dirugikan sedikit pun. Yang rugi adalah diri kita sendiri apabila kita berbuat dosa. Iya. Begitu pula ketika kita tidak menunaikan hak diri kita. Kita tidak makan secara teratur, tidak makan yang sehat, tidak memberikan hak tubuh untuk istirahat. Itu juga zalim. Bahkan dengan alasan ibadah sekalipun terlarang. Sebagaimana tiga orang yang berkunjung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menanyakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka merasa sedikit sekali ibadah yang mereka kerjakan. Maka yang satunya bertekad akan sholat sepanjang malam, enggak mau tidur-tidur. Satunya lagi bertekad puasa sepanjang hari, puasa terus-menerus, tidak pernah berbuka. Satu lagi, mau fokus ibadah, enggak mau nikah. Maka semua itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan, aku sholat malam, aku juga tidur. Aku puasa, aku juga berbuka. Dan aku menikahi para wanita. Bukan menikahi wanita, para wanita. Ya. Kemudian perhatikan akhir hadis. Nabi SAW mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan bagian dari aku. Jadi harus suka dengan sunnah Nabi SAW. Siapa yang membenci sunnah Nabi SAW, dia bukan bagian dari Nabi. Bukan bagian dari Nabi maksudnya apa? Kafir. Dalam hadis ini, kalau benci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tegaskan di surat Muhammad ayat ke-7. Surat Muhammad ayat ke-7, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus amalan mereka. Ya. Mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapus amalan mereka. Baik. Bukan ayat ke-7, ayat ke-9. Nanti dicek lagi. Surat Muhammad ayat ke-9. Mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Jadi membenci satu sunnah atau syariat Allah Azza wa Jalla, ini adalah kekafiran. Ya, kalau dasarnya kita meninggalkan sunnah karena membenci sunnah itu. Jadi menzalimi diri sendiri walaupun dengan alasan ibadah tidak dibolehkan. Yang kedua, kezaliman terhadap orang lain. Kezaliman terhadap orang lain. Maka ini tentu dosanya lebih besar lagi. Dosanya lebih besar lagi. Dan bentuknya secara garis besar ada tiga. Pertama, kezaliman terhadap kehormatannya. Seperti menghina, mencela, merendahkan, menggibah. Yang kedua, menzalimi hartanya. Seperti mencuri, merampas, korupsi. Termasuk berhutang gak mau bayar. Atau sekedar menunda-nunda pembayaran hutang. Itu zalim. Yang ketiga, kezaliman terhadap dirinya atau darahnya. Seperti memukul, menumpahkan darah, dan membunuh. Ini tiga bentuk kezaliman. Iya. Dan syarat bertobat dari kezaliman terhadap orang lain, itu harus minta maaf kepada orang itu. Kalau kita gak minta maaf, maka Allah tidak akan ampuni. Jadi gak cukup kita bertobat kepada Allah. Harus minta maaf kepada orang tersebut. Kecuali para ulama, kata para ulama, gibah. Gibah ada perincian. Kalau dia tahu kita menggibahi dia, harus kita minta maaf. Tapi kalau dia gak tahu, gak usah kasih tahu. Karena kalau kita kasih tahu, mungkin tadinya dia enggak marah, malah jadi marah. Jadi kalau dia enggak tahu, tidak usah kasih tahu. Kalau begitu, kafarahnya apa? Kafarahnya adalah kita doakan kebaikan untuknya. Iya. Jadi secara umum, kedzaliman kepada orang lain, kalau kita enggak minta maaf kepadanya, atau minta penghalalan, atau mengembalikan haknya, maka Allah tidak akan mengampuni kita. Maka Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni kita. Kalau Allah tidak ampuni, dan orang itu juga tidak memaafkan, apa akibatnya jemaah sekalian? Di hari kiamat, na'udzubillah, orang yang berbuat zalim itu akan menjadi orang yang bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut? Yang menghadap Allah dengan segenap pahala yang melimpah dia lakukan. Rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, dan lain-lain. Tapi dia datang menghadap Allah, di dunia pernah mencaci si fulan, pernah menghina si fulan, pernah menggibah si fulan, pernah membuli si fulan, pernah mengambil harta si fulan dengan cara yang batil, pernah memukul si fulan, pernah membunuh si fulan, dan lain-lain. Kedzaliman. Maka orang-orang yang dia zalimi kemudian datang, lalu diserahkan kepada mereka pahala dia. Bagaimana kalau enggak cukup? Karena kezolimannya terlampau banyak. Enggak cukup pahalanya membayar kezolimannya. Maka dosa-dosa mereka ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi jemaah sekalian, bisa saja ada orang yang enggak pernah berzina, na'udzubillah. Enggak pernah berzina, tapi tertulis di catatan dosanya berzina. Kenapa? Dia zalimi pezina. Ada orang enggak pernah korupsi, tapi tertulis di catatan dosanya koruptor. Kenapa? Dia zalimi koruptor. Diapain koruptor? Digibahi. Hati-hati. Hati-hati jemaah sekalian. Kita menzalimi orang, bisa jadi dosanya pindah ke kita, atau pahala kita dibayarkan ke dia kelak di hari kiamat. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, azlamu zulm, kezoliman terbesar. Apa itu? Kesyirikan dan kekufuran. Oleh karena itu, kita lanjutkan hadisnya. Ketika sahabat merasa berat dan mengadu kepada Nabi SAW, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, kalau begitu, siapa yang beriman dong? Gak ada dong orang yang beriman. Sebab setiap manusia selalu berbuat zalim. Minimal dosa yang merugikan dirinya sendiri. Gak ada manusia yang selamat dari dosa, kecuali para nabi dan rasul yang maksum. Selain para nabi dan rasul, selalu berbuat dosa. Bahkan Nabi SAW menegaskan, kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah. Dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang selalu bertobat. Iya. Maka Nabi SAW kemudian meluruskan pemahaman sahabat ketika itu. Ternyata mereka salah paham. Beliau berkata, laisa kama takulun, tidak seperti yang kalian katakan. Jemaah sekalian, di sini ada satu pelajaran besar bagi kita. Ini termasuk dalil kewajiban berpegang teguh dengan pemahaman dan manhaj para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena dulu para sahabat kalau salah paham ayat, salah paham hadis, maka Nabi SAW akan meluruskan. Sehingga yang sampai kepada kita adalah pemahaman yang sudah lurus, yang sudah benar, sudah diluruskan oleh Nabi SAW. Atau para sahabat satu dengan yang lainnya kadang saling meluruskan kalau ada yang salah paham. Maka itulah pentingnya kita berpegang teguh kepada jalan para sahabat, pemahaman mereka, supaya kita tidak salah paham. Kalau kita bikin penafsiran-penafsiran sendiri, maka itulah sebab kita terjerumus dalam kesesatan. Sebagaimana Nabi SAW telah memberikan isyarat kepada kita dalam hadis tentang perpecahan umat yang terkenal. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Apa artinya 73 golongan jemaah sekalian? 73 pemahaman. 73 penafsiran. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya semuanya salah. Semuanya sesat. Hanya satu yang benar. Hanya satu yang menyelamatkan ke surga. Siapa yang satu itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Nah, dalam hadis ini ada penjelasan yang masuk akal. Mengapa Nabi SAW mengatakan hanya yang mengikuti aku dan para sahabatku itu yang selamat? Karena dulu sahabat, kalau salah paham, Nabi SAW meluruskan. Dan Nabi tentu gak mungkin salah, beliau maksum. Yang beliau sampaikan kepada kita berupa syariat adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau sampaikan kepada kita itu berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian gurunya para sahabat adalah pendidik yang terbaik. Dan Al-Qur'an turun dalam bahasa mereka. Bahkan terkadang karena kejadian sehari-hari di antara mereka. Jadi ada banyak hal yang menjelaskan secara akal sehat. Memang seharusnya kita merujuk kepada pemahaman sahabat. Dan kalau bertentangan, penafsiran kita dan penafsiran sahabat hanya ada dua kemungkinan. Kita benar, mereka salah. Atau mereka benar, kita yang salah. Dan tidak mungkin kemungkinan yang pertama. Gak mungkin. Gak mungkin kita yang benar lalu mereka yang salah. Gak mungkin. Pasti mereka yang benar dan kita yang salah apabila terjadi pertentangan antara pendapat kita dan pendapat mereka. Maka jalan selamat adalah mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, lam yalbisu imanahum bidhulmin bisyirkin. Maksud firman Allah, orang-orang beriman itu tidak mencampurkan iman mereka dengan kezoliman, adalah dengan kesyirikan. Yaitu dengan kezoliman terbesar. Bukan semua bentuk kezoliman, tapi kezoliman terbesar. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi. Tidakkah kalian mendengarkan ucapan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Dalam surat Luqman ayat ke-13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ucapan Luqman kepada putranya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, menduakan Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang besar. Jadi kezoliman ini yang dimaksud, kezoliman yang terbesar. Bukan kezoliman berupa dosa yang kita lakukan yang tidak sampai tingkat kesyirikan. Bukan pula kezoliman kepada orang, tapi kezoliman terbesar, yaitu dosa syirik dan dosa kekafiran. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 254, Allah Azza wa Jalla menamakan orang kafir sebagai orang zalim. Wal kafiruna humul zalimun. Dan orang-orang kafir itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Orang-orang kafir itu, mereka itulah orang-orang yang zalim. Begitu pula dalam surat Yunus ayat 106. Tentang orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Mereka adalah orang zalim. Karena perbuatan mereka adalah syirik. Apa kata Allah? Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat kepadamu. Kalau kamu berdoa kepada selain Allah, maka kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi dua ayat ini, penyebutan orang kafir dan orang musyrik yang berdoa kepada selain Allah, disebut sebagai orang-orang yang zalim. Dan kezaliman di sini adalah kezaliman yang terbesar. Karena dosa syirik, begitu pula dosa kekafiran adalah dosa yang terbesar. Jadi jemaah sekalian, yang dimaksud tidak mencampurkan keimanan dengan kezoliman adalah dengan kesyirikan. Oleh karena itu, ayat ini menjelaskan kepada kita dua permasalahan penting. Yang pertama, siapa itu orang beriman? Yang kedua, apa anugerah terbesar yang Allah akan berikan untuk mereka? Permasalahan yang pertama, siapa orang beriman? Maka Allah menegaskan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun, yaitu dengan kesyirikan. Artinya apa? Orang beriman itu adalah yang tidak berbuat syirik, melainkan orang yang mentauhidkan Allah. Jadi inilah orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, mentauhidkan Allah dalam al-asma wa sifat, dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Itulah kategori orang beriman yang paling tinggi. Walaupun iman itu banyak cabangnya, tapi yang paling tingginya adalah tauhid. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, supaya orang lewat tidak terganggu. Dan malu itu bagian dari iman. Jadi iman bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Tingkatannya yang paling tinggi adalah tauhid. Bahkan itulah pondasinya yang paling mendasar. Kalau dia ada, maka dia dihitung mukmin. Kalau dia tidak ada, maka orangnya disebut musyrik. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita siapa itu orang yang beriman, adalah orang yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Kenapa demikian? Karena kalau dia berbuat syirik, imannya batal, imannya hilang, Islamnya batal, Islamnya hilang, syahadatnya batal, syahadatnya hilang, dia bukan lagi muslim, dia telah kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau berbuat dosa kezaliman terbesar, yaitu kesyirikan dan kekafiran. Iya. Jadi itulah sebabnya Allah mengatakan orang-orang beriman itu tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan sedikit pun. Karena kalau dia berbuat syirik, imannya menjadi batal, tidak sah. Tidak sah. Baik. Inilah permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, apa anugerah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman? Maka ayat ini mengabarkan kepada kita dua anugerah terbesar. Dua anugerah terbesar. Yang pertama adalah nikmat keamanan. Nikmat keamanan. Apa artinya nikmat keamanan? Tuma'ninatun nafs wa zawalul khauf. Ketenangan hati dan hilangnya rasa takut. Ketenangan hati dan hilangnya rasa takut. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah menganugerahkan kepada mereka nikmat keamanan. Disebabkan tauhid yang mereka miliki. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama mengatakan tauhid itu adalah benteng terkuat. Tauhid itu adalah benteng terkuat. Tidak ada musuh yang bisa mengalahkan kita kalau tauhid kita benar. Oleh karena itu ulama juga mengatakan ayat ini mencakup keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Kita pengin diri kita aman? Kita pengin keluarga kita aman? Kita pengin kampung kita aman? Kita pingin negeri kita aman, kuncinya nomor satu adalah tauhid. Inilah benteng terkuat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fattauhid hisnullahil a'zam alladhi man dakhalahu kana minal aminin." Tauhid itu adalah benteng Allah yang paling teragung, yang paling terkuat. Siapa yang memasukinya, dia termasuk orang-orang yang aman. Aman di dunia maupun aman di akhirat. Ini kunci keamanan jemaah sekalian. Kunci kejayaan. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan tidak mempersekutukannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, apabila hilang nikmat keamanan di satu negeri, nomor satu yang harus mereka periksa, yang harus mereka koreksi, adalah tauhidnya. Sebelum mereka periksa bagaimana ketentaraan mereka, bagaimana intelijen mereka, bagaimana polisi mereka, nomor satu yang harus mereka periksa adalah tauhid mereka. Sebab usaha kita supaya hidup dalam keadaan aman di dunia ini, itu hanya sebab Allah Azza wa Jalla, dialah yang menganugerahkan keamanan. Maka dalam ayat yang mulia ini, Allah mengabarkan kepada kita, inilah benteng terkuat seorang muslim agar aman hidupnya dari segala gangguan, baik gangguan oleh makhluk yang terlihat, manusianya, hewan buasnya, dengan segenap senjata-senjata mereka, kekuatan mereka, ataupun makhluk yang tidak terlihat, yaitu setan-setan dari kalangan jin, dengan tipu daya mereka bersama para tukang sihir dan lain-lain. Maka tauhid adalah benteng yang terkuat. Ada orang sakit, diganggu jin, disihir, macam-macam diganggu oleh jin. Maka jemaah sekalian, nomor satu yang harus kita perhatikan terhadap orang ini adalah tauhidnya. Kalau mau menolong dia, yang pertama kita luruskan adalah tauhidnya. Kita rukyah, kita bantu, tapi ada yang lebih penting dari sekedar dirukyah. Meluruskan tauhidnya. Karena kalau kita rukyah saja, setelah kita rukyah, tauhidnya enggak beres, setannya ganggu lagi. Kita yang capek. Kita rukyah lagi, setannya pergi. Tapi dia tidak memperbaiki dirinya. Dia tidak punya benteng. Setannya datang lagi mengganggu dia. Begitu terus. Jadi inilah jemaah sekalian, benteng yang terbaik. Dan inilah rahasianya. Mengapa orang-orang yang mentauhidkan Allah dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, dan hanya ahlu sunnah wal jamaah yang betul-betul menyempurnakan tauhid. Apakah itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, maupun al-asma wa sifat. Maka ini rahasianya, mengapa ahlu sunnah wal jamaah, golongan yang paling banyak dimusuhi, tetapi mereka akan tetap eksis. Mereka akan tetap dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Sampai kapan? Sampai menjelang hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum dhahirun." Kata Nabi SAW, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap mendapatkan pertolongan di atas kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan mereka, mencela mereka, memusuhi mereka, dan menyelisihi mereka. Sampai datang ketetapan Allah, dan mereka tetap dimenangkan oleh Allah. Apa maknanya ketetapan Allah dalam ayat ini jemaah sekalian? atau dalam hadis ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu dapat hadiah? Apa artinya ketetapan Allah? Sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Kata para ulama, maknanya adalah angin yang akan berhembus di akhir zaman dari arah Yaman. Setiap melewati orang beriman, maka orang beriman itu wafat. Sampai semua orang beriman wafat, tidak tersisa lagi di muka bumi ini kecuali orang-orang kafir. Apa yang terjadi berikutnya? Hari kiamat. Makanya Nabi SAW menegaskan, La takumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali terhadap seburuk-buruknya makhluk. Siapa itu seburuk-buruknya makhluk? Lihat atau Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Golongan yang pertama ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang dulu pernah Allah berikan kitab Taurat dan Injil, yang mereka sebut hari ini Bible. Kemudian golongan yang kedua orang-orang musyrik. Siapapun dia musyrik selain Yahudi dan Nasrani dan selain kaum muslimin. Kata Allah, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kepada merekalah hari kiamat itu ditimpakan. Ya. Maka sampai datang hari itu, hari ketika semua kaum mukminin diwafatkan, orang yang berpegang teguh dengan kebenaran ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada karena mereka ditolong oleh Allah. Dan kebenaran yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling mendasar adalah tauhid. Jadi inilah kunci meraih pertolongan Allah. Kunci yang pertama, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah sebabnya Allah menolong para rasul dan para pengikutnya. Kenapa? Karena mereka mentauhidkan Allah. Dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat ke-38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Allah akan selalu menolong mereka. Ini rahasianya jemaah sekalian. Mengapa orang-orang yang beriman itu tetap eksis? Orang-orang yang mentauhidkan Allah tidak membahayakan mereka. Kata Nabi SAW, tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan mereka serta memusuhi dan menyelisihi mereka. Artinya, hadis ini sekaligus memberi peringatan. Mereka akan direndahkan. Mereka akan dimusuhi. Mereka akan diselisihi. Tapi Nabi SAW mengatakan, itu tidak membahayakan mereka. Kenapa mereka dimusuhi jemaah sekalian? Karena hanya mereka yang mengikuti kebenaran. Hanya mereka yang mengikuti kebenaran. Ketika mereka mengikuti kebenaran, maka mereka akan menyelisihi semua kebatilan. Maka seluruh pengikut kebatilan itu akan memusuhi mereka. Hanya satu golongan yang dimusuhi oleh semua golongan sesat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena nomor satu, mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan bukan hanya itu, mereka juga memberantas kesyirikan dan memberantas bid'ah-bid'ah. Syirik itu menghancurkan tauhid, perbuatan bid'ah merusak ittiba. Dan Ahlus Sunnah tidak akan diam, selalu berteriak lantang, melarang kesyirikan dan melarang bid'ah. Itu yang menyebabkan mereka dimusuhi. Setiap pelaku bid'ah akan memusuhi mereka. Setiap pelaku syirik akan memusuhi mereka. Tapi dengan banyaknya musuh mereka, bahkan seluruh pengikut kebatilan memusuhi mereka, itu tidak membahayakan mereka. Tidak membahayakan mereka. Nabi SAW yang menegaskan, la yadurruhum, tidak membahayakan mereka. Kenapa jemaah sekalian? Ayat ini jawabannya. Karena tauhid mereka benar. Ini sebab yang pertama, sebab nomor satu. Mengapa Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka? Karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, surat Ghafir ayat ke-51. Allah Azza wa Jalla juga berjanji. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan memberikan pertolongan kepada rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Ingat, tadi sudah kita bahas siapa itu orang yang beriman. Allah telah jelaskan dalam Al-An'am ayat 82. Orang beriman itu adalah tidak berbuat kezoliman sedikit pun, yaitu tidak berbuat kesyirikan. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya kami benar-benar akan memberi pertolongan kepada rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad. Yaitu pertolongan di dalam kehidupan dunia ini. Dan di hari para saksi-saksi itu berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Surat Ghafir ayat ke-51. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini sekaligus jawaban terhadap orang-orang yang khawatir, yang takut. Takut kepada kekuatan musuh yang semakin besar. Katanya komunis sudah 15 ribu. Katanya orang-orang kafir dari bangsa Cina sudah semakin banyak. Katanya begini dan begitu. Kenapa takut? Itu gak perlu ditakutkan. Kenapa takut, jemaah sekalian? Itu gak perlu ditakutkan. Yang perlu ditakutkan hanya satu. Kalau Allah tidak menolong kita. Sebanyak apapun mereka, sekuat apapun mereka, sebesar apapun ekonomi mereka, politik mereka, senjata mereka, semua tidak membahayakan kita. Tidakkah kita percaya dengan ucapan Nabi SAW? La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang yang mencaci mereka, mencela mereka, merendahkan mereka, dan menyelisihi mereka. Tidak membahayakan. Apa yang membahayakan kita jemaah sekalian? Yang membahayakan kita hanya satu, yaitu dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang akan menghalangi pertolongan Allah kepada kita. Allah tidak menolong kita karena apa? Dosa-dosa kita. Apatah lagi dosa terbesar, dosa syirik dan kekufuran. Subhanallah jemaah sekalian, jangan terlalu bermimpi mengajak umat ini berjihad, berjuang melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Kalau mereka masih bergelimang kesyirikan dan kekufuran. Oleh karena itu, kunci perjuangan, perjuangan yang hakiki, perjuangan yang terbesar adalah memberantas kesyirikan dan kekufuran. Perjuangan untuk negeri, perjuangan untuk perbaikan bangsa, perjuangan untuk kebaikan negeri kita di masa yang akan datang adalah memperbaiki tauhid. Itu kuncinya jemaah sekalian. Maka dari itu, jangan pernah sedikit pun kita berpikir bagaimana supayanya kita berjaya, bagaimana supayanya kita menang, bagaimana supaya kita bisa eksis melawan golongan-golongan yang memusuhi Islam itu. Jangan pernah kita berpikir kuncinya adalah politik kita harus lebih kuat, kampanye kita harus lebih luas, sehingga pengikut golongan kita, partai kita lebih banyak. Jangan pernah berpikir seperti itu. Itu gak bermanfaat bagi kita. Bahkan jangan pula berpikir kita akan menang melawan semua kekuatan yang memusuhi Islam apabila ekonomi kita lebih hebat daripada mereka, atau persenjataan kita lebih kuat daripada mereka, atau pasukan kita lebih banyak daripada mereka. Semua jemaah sekalian tidak akan menolong kita. Dan Allah telah menegaskan dalam Al-Quran dan memberikan kepada kita bukti sejarah. Wa yauma hunain id a'jabatkum katsratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah perang Hunain. Ketika kamu takjub dengan jumlah kamu yang lebih besar, lebih banyak, ternyata itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Ini jemaah sekalian, pelajaran sepanjang masa dalam Al-Quran dan dalam catatan sejarah. Bacalah kisah perang Hunain. Kaum muslimin 4 kali lebih kuat dan lebih banyak pasukannya daripada orang-orang kafir. 12.000 lawan 13.000. Lawan 3.000. 12.000 kaum muslimin melawan 3.000 orang kafir. Tapi di awal pertempuran, kaum muslimin kocar kacir. Lari dari medan tempur. Tidak tersisa di medan tempur yang bertahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali tidak lebih dari 100 orang. Kenapa jemaah sekalian? Ketika itu kaum muslimin ada takjub terhadap jumlah mereka yang besar. Maka Allah ingin memberi pelajaran kepada mereka. Jumlah kalian enggak bisa menolong kalian. Yang menolong kalian adalah ketakwaan kalian kepada Allah. Singkirkan sifat ujub kalian. Dan mereka pun bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Pada akhirnya, kemenangan di pihak kaum muslimin. Setelah mereka bertobat, setelah mereka menyadari kesalahan, maka Allah kemudian memberikan pertolongan kepada mereka. Setelah mereka menghilangkan dari hati mereka yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid mereka, yaitu sifat ujub, baru kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada mereka. Ini kunci kemenangan. Jangan berpikir yang lain. Betul, kita juga disuruh mempersiapkan diri secara fisik, baik ekonomi, politik, persenjataan, itu hal yang wajar. Disuruh juga dalam syariat. Tapi jangan sampai menggunakan cara yang salah, yang justru menyelisih syariat. Atau syariat ditaruh di belakang. Yang lebih kita pentingkan politik, kekuatan massa, dan seterusnya. Syariat belakangan. Gak apa-apa melanggar syariat dulu, nanti sudah berkuasa baru tegakkan syariat. Itu bukan cara yang benar. Itu gak seperti yang dicontohkan Nabi SAW. Tegakkan syariat dulu, barulah Allah akan menolong kita. Dan gak usah muluk-muluk berpikir menegakkan syariat dalam skup negara. Tegakkan syariat dulu dalam diri kita. Sholat subuh saja masih susah. Mau ngomong syariat Islam, ditegakkan dalam hukum undang-undang. Dia sholat subuhnya saja masih bolong-bolong. Atau masih susah datang berjamaah di masjid. Tegakkan Islam di dirimu, maka Allah akan tegakkan Islam di bumimu. Itu kata-kata emas. Orang yang mengetahui hakikat. Jadi, ini kuncinya. Allah telah kabarkan kepada kita. Dan lebih tegas lagi, di surat An-Nur ayat ke-55. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Perhatikanlah jemaah sekalian, kepada siapa Allah berjanji? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang memiliki dua, iman dan amal soleh. Tadi sudah kita bahas, apa itu iman? Iman itu adalah membersihkan diri dari kesyirikan dan kekufuran. Kalau masih mengandung kesyirikan dan kekufuran, imannya tidak ada. Imannya tidak ada. Maka kunci keimanan adalah tauhid. Kemudian apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan itu tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuat-buat, diada-adakan dalam agama, itu bukan amal soleh. Amal soleh adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah janjikan dalam ayat ini? 3 hal. Yang pertama kata Allah, la yastakhlifannahum fil ard. kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ini janji Allah yang pertama. Kepada siapa Allah berjanji? Kepada yang beriman dan beramal soleh. Jadi kekuasaan itu bukan sebuah tujuan. Kalau ada yang mengatakan khilafah itu tujuan, salah besar. Ayat ini membantahnya. Khilafah, kekuasaan untuk menegakkan syariat, itu adalah hasil. Dan itu adalah hadiah dari Allah. Bukan tujuan. Yang menjadi tujuannya apa? Merealisasikan iman dan amal soleh. Merealisasikan tauhid dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah berikan khilafah. Sebagian orang tauhidnya dibuang, apakah dibuang sebagian atau semuanya? Sunnahnya dibuang, apakah dibuang sebagian atau semuanya? Demi menegakkan khilafah. Mana mungkin? Mustahil jemaah sekalian. Lalu mereka mengatakan, kalian kelompok enggak mendukung khilafah. Ya. Kalian hanya duduk-duduk belajar tauhid, belajar sunnah, enggak turun ke jalan. Bagaimana mau berjuang menegakkan khilafah? Justru untuk menegakkan khilafah adalah dengan iman dan amal soleh. Dan menegakkan iman dan amal soleh enggak mungkin tanpa ilmu. Tidak mungkin tanpa belajar. Tanpa duduk di majelis ilmu mengkaji Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dia kuncinya. Allah berjanji dalam ayat ini. Kepada siapa Allah berjanji? Orang beriman dan beramal soleh. Yang mentauhidkan Allah dan menegakkan sunnah. Mentauhidkan Allah berarti memberantas kesyirikan. Menegakkan sunnah berarti memberantas bid'ah. Paling tidak, kesyirikan dan bid'ah dalam dirinya, kemudian keluarganya, kemudian masyarakatnya. Tapi kalau orientasinya memperbanyak pengikut, gak mungkin dia bisa berdakwah seperti itu. Gak mungkin. Dia mau mengingatkan bahaya syirik. Mana mau orang mendukung partainya. Yang melakukan syirik gak mau ikut partainya. Dia berantas bid'ah. Mana mau orang yang berbuat bid'ah mendukung partainya. Gak mungkin. Kalau ada sebuah partai misalkan atau sebuah golongan yang orientasinya jumlah massa yang besar, mereka pikir itulah kunci kemenangan. Mana bisa dia berdakwah kepada tauhid dan kepada sunnah? Kalau dia berdakwah kepada tauhid dan sunnah, umat akan terpecah menjadi pendukungnya atau menjadi musuhnya. Dan dia prinsipnya enggak boleh ada musuh. Kalau ada musuh kalah kita. Enggak dapat suara banyak. Itulah kerusakan yang tanpa mereka sadari. Dan mereka tidak tahu kunci untuk meraih kemenangan. Iya. Hanya saja masalahnya, kita yakin atau tidak. Allah yang mengabarkan kepada kita, ini kunci kemenangan. Mentauhidkan Allah dan menegakkan sunnah. Persoalannya, kita yakin tidak. Iya. Maka ini yang pertama, Allah akan berikan kekuasaan kepada mereka. Yang kedua apa? Yang kedua lebih penting lagi. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Dan sungguh benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Mereka bisa menegakkan agama, menegakkan syariat. Kenyataannya jemaah sekalian, mungkin orang yang melalui perjuangan yang tidak sesuai syariat, lalu dia berhasil memimpin, tapi dia enggak diberikan yang kedua. Dia tidak diberikan yang kedua. Awalnya berteriak-teriak untuk menegakkan syariat. Setelah berkuasa, apa yang terjadi? Dia tidak menegakkan syariat. Kenapa enggak menegakkan syariat? Karena Allah tidak berikan keteguhan terhadap agamanya. Sehingga apa yang terjadi padanya jemaah sekalian? Baru mau berbicara wacana penegakan syariat, orang sudah demo, dia takut orang demo. Ya. Baru mengeluarkan kebijakan yang sesuai syariat, kekuasaannya digoncang. Digoncang oleh apa? Segelintir wartawan media takut sama wartawan-wartawan media itu. Takut dia, enggak berani. Tapi kalau dia menegakkan iman dan amal soleh, maka Allah berjanji, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Sungguh Allah akan menegakkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Dan tidak mungkin agama yang Allah ridhoi bagi kita kalau menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, apa kata Allah? Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Dan sungguh benar-benar Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Lalu perhatikan lanjutan ayat jemaah sekalian. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Surat An-Nur ayat ke-55. Inilah kunci kejayaan, tegaknya syariat, dan keamanan di muka bumi. Mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu berpikir yang lain-lain. Dan juga jangan takut dengan kekuatan musuh. Yang perlu kita takutkan adalah kondisi diri kita. Kemudian jemaah sekalian, jadi ini keamanan di dunia. Dan keamanan di dunia yang paling tinggi, yang paling kita butuhkan adalah di akhir hayat kita. Inilah keamanan yang paling kita butuhkan. Di akhir hayat kita. Aman dari apa? Dari gangguan setan. Dan aman dari su'ul khatimah. Aman dari azab Allah yang menanti di alam kubur. Maka orang yang mentauhidkan Allah, kemudian dia jaga tauhidnya sampai wafatnya, sampai menjelang wafatnya, maka Allah akan berikan anugerah nikmat keamanan di akhir hayatnya. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat ke-30. Surat Fussilat ayat ke-30. Innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, yang kami sembah hanya Allah, kami tidak mempersekutukannya, kemudian mereka istiqamah. Mereka teguh di atas tauhid itu sampai akhir hayat. Maka di akhir hayat, apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat akan turun kepada mereka. Seraya menyampaikan kepada mereka tiga kalimat. Yang pertama, Allah takhafu. Kamu tidak perlu takut. Maksudnya jemaah sekalian, malaikat mengabarkan kepadanya, kamu tidak akan mendapatkan azab kubur. Tidak pula azab di hari kebangkitan, padang mahsyar, tidak pula azab neraka. Jadi kamu tidak perlu takut. Inilah jemaah sekalian yang paling kita butuhkan. Keamanan di akhirat. Keamanan di akhirat. Maka tauhid dalam ayat ini memberikan kepada kita jaminan keamanan di dunia maupun di akhirat. Terutama di akhirat. Terutama di akhirat yang sangat kita butuhkan. Iya. Kalimat yang kedua kata para malaikat, wala tahzanu, jangan pula kamu bersedih. Maksudnya kata para ulama, keluargamu yang kamu tinggalkan, hartamu yang kamu tinggalkan, enggak usah kamu sedih. Allah akan menjaganya. Kalimat yang ketiga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan kepadamu. Maka jemaah sekalian, dia mau mati bukannya takut, bukannya sedih, malah bergembira. Walaupun orang-orang di sekitarnya sedih, menangis, akan berpisah dengan dia, dia malah senang. Dia malah bergembira. Sehingga seakan-akan sakitnya sakaratul maut tidak terasa baginya, karena saking gembiranya. Sakitnya dahsyat sekali, tapi tidak terasa lagi. Seakan-akan tidak terasa atau menjadi lebih ringan, karena saking gembiranya. Siapa tidak gembira jemaah sekalian? Sudah diberikan jaminan, kamu akan masuk surga. Subhanallah. Kalau kita dengar di dunia ini saja, gaji naik, ya, naik sedikit saja luar biasa gembiranya kita. Atau ada gaji 13, luar biasa gembira kita. Orang sakit pun sembuh karena gajinya naik. Apalagi jemaah sekalian, dikabarkan kamu sudah dijamin masuk surga, selamat dari neraka. Jadi seakan-akan rasa sakitnya itu tidak terasa atau sangat ringan jadinya ketika dia telah sangat gembira dengan berita surga yang akan dia terima. Inilah makna keamanan. Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Maka tidak lain kita pun paham, inilah nikmat terbesar, anugerah terbesar. Kemudian yang kedua, nikmat hidayah. Anugerah terbesar yang kedua yang Allah akan berikan kepada orang-orang beriman yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik adalah nikmat hidayah. Oleh karena itu, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita pintu hidayah terbesar. Pintu hidayah terbesar adalah mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan mengada-ada dalam agama. Ini dua pintu hidayah terbesar dan masih banyak lagi pintu-pintu hidayah. Termasuk berdoa, itu adalah pintu hidayah. Berdoa minta hidayah. Makanya kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Mohon hidayah kepada Allah. Begitu pula berteman dengan orang-orang saleh dan menjauhi pertemanan dengan orang-orang yang bisa menyesatkan kita. Ini juga pintu hidayah. Begitu pula perjuangan kita untuk menundukkan hawa nafsu kita. Ini juga pintu hidayah. Allah berikan kepada kita macam-macam pintu hidayah. Kalau kita lakukan, maka kita akan memasuki hidayah melalui pintu tersebut. Maka ketahuilah, ayat ini mengajarkan kepada kita, pintu hidayah yang terbesar, kunci menggapai hidayah Allah yang paling utama adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa kesyirikan. Iya. Mungkin ada yang mengatakan, kalau dia sudah beriman, bukankah sudah dapat hidayah? Betul. Sehingga maksud ayat ini juga bermakna tambahan hidayah. Tambahan hidayah. Sebagaimana juga dalam surat Muhammad ayat ke-17. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah itu, maka Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Dan Allah menganugerahkan ketakwaan kepada mereka. Makanya jemaah sekalian, ulama mengatakan, hidayah itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang dalam pembagiannya. Di antaranya dilihat dari sudut pandang pembagian hidayah menjadi dua, yaitu al-hidayatu ilal Islam wal hidayatu fil Islam. Hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Apa maknanya? Hidayah kepada Islam. Hidayah kepada Islam, istilahnya yang lain adalah hidayah kepada tauhid. Adapun hidayah di dalam Islam, istilahnya yang lain adalah hidayah kepada sunnah. Dan dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Sampai-sampai Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah ta'ala berkata, La adri ayya ni'mataini a'zam an hadani lil Islam wa alla yaj'alani haruriyya. Subhanallah, ucapan emas. Perhatikanlah jemaah sekalian. Imam Abul Aliyah rahimahullah ta'ala berkata, saya tidak tahu nikmat hidayah manakah yang lebih besar. Allah berikan aku hidayah masuk Islam, mentauhidkan Allah, ataukah Allah tidak menjadikan aku pengikut khawarij. Artinya, para ulama salaf dulu memandang, ini dua nikmat besar. Selamat dari kekafiran, tidak menjadi orang kafir, dan selamat dari golongan-golongan sesat. Seperti khawarij, syiah, qadariyah, murjiah, jahmiyah, dan lain-lain. Iya. Jadi, mencakup dua macam hidayah ini. Kemudian dilihat dari sisi pandang yang lain, hidayah itu juga terbagi menjadi dua, yaitu al-hidayatu ila ilmin wal-hidayatu ila amalin. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Istilah lain, hidayatu dilalah wal-irsyad. Itu artinya hidayah kepada ilmu. Hidayah berupa penunjukan dan bimbingan. Kemudian hidayatu at-taufiqi was-sadad. Hidayah berupa taufik dari Allah dan ketepatan dalam beramal. Itu artinya hidayah kepada amalan. Jadi orang yang mentauhidkan Allah akan diberikan dua macam hidayah ini. Pertama, dia diberikan anugerah untuk bisa menuntut ilmu. Hadir di majelis ilmu, mudah memahami ilmu. Itu hidayah dari Allah. Bukan semata-mata usaha kita. Betul kita usaha, tapi hidayah milik Allah. Yang kedua, setelah dia memiliki ilmunya, Allah berikan hidayah lagi untuk bisa mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita malas ibadah atau malas menuntut ilmu, nomor satu yang harus kita koreksi adalah tauhid kita. Jangan-jangan ada masalahnya. Begitu pula, kalau kita sudah punya ilmunya dan kita tidak mengamalkannya atau malas mengamalkannya, nomor satu yang kita koreksi adalah tauhid kita. Jadi mencakup dua ini. Kemudian sisi pandang yang lain jemaah sekalian, hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah yang sudah kita dapatkan dan istiqamah. Istiqamah di atas hidayah. Artinya apa? Tauhid adalah kunci utama agar kita istiqamah. Kalau kita selalu bertanya, gimana sih supaya bisa istiqamah? Nomor satu, tauhid. Supaya bisa istiqamah, pegang erat tauhidmu dan buang segala kesyirikan dan kekufuran. Kemudian ittiba kepada sunnah dan buang semua perbuatan-perbuatan bid'ah mengada-ada dalam agama. Ini dua kunci utama agar kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Jadi ini semua tercakup di dalam makna nikmat hidayah. Inilah jemaah sekalian, dua nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba di muka bumi ini. Nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Iya. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas dari ayat ini. Semoga bermanfaat. Barangkali sebelum kita tutup ada pertanyaan, saya persilakan. Ditulis saja. Ada orang yang mengatakan lebih baik dakwah tentang adab dan akhlak dahulu daripada tauhid. Ini menunjukkan orang yang mengatakannya tidak memahami hakikat tauhid dan tidak mengerti adab yang benar. Justru adab yang paling tinggi adalah adab kepada Allah. Semua perintah-perintah untuk beradab, untuk berakhlak mulia di dalam Al-Quran dan hadis, kalau dia disebut bersendirian tanpa disebut bersama dengan ketakwaan, maka itu sudah mencakup adab kepada Allah dan adab kepada hamba-hamba Allah. Jadi jemaah sekalian, kalimat takwa dan kalimat adab atau kalimat akhlak atau kata takwa dan kata akhlak, ini adalah dua kata yang masuk dalam kaidah idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa jitama'a. Kalau mereka berdua bersama, maka mereka berpisah. Kalau mereka berdua berpisah, maka mereka bersama. Maksudnya apa? Kalau disebut bersamaan, artinya berbeda. Kalau disebut secara terpisah, maknanya sama. Ini mirip dengan iman dan Islam. Lain kali kita bahas tentang iman dan Islam. Begitu pula qada dan qadar. Iya. Gunakan kaidah ini untuk memahami. Nah, jemaah sekalian, begitu pula antara takwa kepada Allah dan akhlak kepada hamba Allah. Jadi kalau kita baca satu ayat atau hadis memerintahkan bertakwa, perintah bertakwa saja, bukan perintah disuruh beradab kepada manusia, itu sudah mencakup dua-duanya. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik kepada orang. Begitu pula, kalau disebut akhlak secara bersendirian, gak disebut bersama takwa, itu sudah mencakup akhlak kepada Allah dan akhlak kepada hamba-hamba Allah. Dan tentu akhlak kepada Allah lebih tinggi, lebih agung. Bagaimana mungkin seorang beradab kepada makhluk tapi tidak beradab kepada Allah? Apa itu adab kepada Allah? Nomor satu, tauhid. Orang yang mempersekutukan Allah adalah orang yang tidak punya adab kepada Allah, bahkan menghina dan merendahkan Allah. Itulah sebabnya Allah sangat membenci orang yang mempersekutukan Allah, karena dia menghina Allah. Sebab syirik itu mempersamakan Allah dengan makhluk. Jadi justru tauhid itu adalah adab terbesar, akhlak yang paling agung, yaitu akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian jemaah sekalian, berakhlak baik kepada orang itu kan ibadah, dan itu ibadah yang agung. Itu ibadah yang sangat agung. Iya. Tetapi ibadah tanpa tauhid maka percuma, sebagaimana sudah kita pelajari surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Jadi enggak ada gunanya berakhlak baik kepada orang tapi berbuat syirik, maka seluruh amal ibadahnya terhapus. Jadi sia-sialah dia beradab kepada orang. Iya. Jadi ini enggak harus dipisahkan, enggak boleh dipisahkan. Tetap kita berakhlak baik kepada manusia, tetapi yang lebih penting kita pelajari dan kita amalkan bagaimana mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, beradab baik kepada Allah. Baik dalam tauhid rububiyah ataupun dalam tauhid uluhiyah, begitu pula dalam al-asma' wa sifat. Ketika kita menyebut tentang Allah, sebutlah dengan penuh adab. Jangan kita pakai kepada Allah bahasa-bahasa gaul. Itu enggak punya adab, enggak punya sopan santun. Tapi masih berbicara tentang adab. Dia pikir adab hanya kepada manusia saja. Justru adab yang paling tinggi adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Saya pernah membatalkan salat ketika bermakmum di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya banyak lahan jeli. Apakah tindakan saya keliru, Ustaz? Mohon diluruskan. Kalau memang bacaannya lahan jeli itu adalah kesalahan yang fatal, maka apabila surat Al-Fatihah dan kesalahannya itu sampai merubah makna, memang tidak sah solatnya. Tapi diingatkan dulu, barangkali dia salah ucap saja. Contohnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Dia ganti dengan siratal ladzina an'amti alaihim. Maka ini merubah makna. Jadi, para ulama menjelaskan, kategori kesalahan fatal yang membatalkan sholat adalah yang sampai merubah makna surat Al-Fatihah. Adapun surat setelah Al-Fatihah itu tidak membatalkan, kecuali sengaja. Iya. Jadi yang batal itu kalau sampai suratnya dibaca dan merubah makna. Iya. Kalau tidak sampai merubah makna, seperti misalkan harusnya idhar, dia baca idgham. Harusnya idgham, dia baca idhar. Misalkan, maka ini tidak membatalkan sholat. Iya. Jadi yang pertama itu kita ingatkan dulu, kita tegur. Bacanya an'amta, bukan an'amti. Iya. Kita ingatkan, an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau dia merubah, maka kita teruskan sholat kita. Iya. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah. Iya. Apakah kitab syarah tauhid yang Ustaz kaji syarahnya Syekh Utsaimin? Ini gabungan beberapa syarah yang saya petik-petik pelajaran-pelajarannya. Kemudian kita ringkaskan di sini, ya, itu pun mungkin nggak semuanya. Kalau semuanya nggak cukup waktu, ya. Seperti tadi satu pelajaran penting saya baru ingat dari kitab Al-Qaul Mufid karya Syekh Ibn Utsaimin. Kata beliau, apakah makna keamanan di sini berarti asal dia tidak berbuat syirik dia nggak akan diazab sama sekali? Maka penjelasannya seperti penjelasan hadis sebelumnya. Iya. Keamanan Allah berikan secara sempurna atau tidak sempurna. Jadi keamanan di sini mencakup dua makna. Keamanan yang sempurna dan keamanan yang tidak sempurna. Nah, pertanyaannya, bagaimana seseorang mendapatkan keamanan sempurna dan keamanan yang tidak sempurna? Jawabannya adalah tergantung dia menyempurnakan tauhidnya atau tidak. Bagaimana cara menyempurnakan tauhid? Menyempurnakan tauhid adalah dengan menjauhi semua dosa besar. Bukan hanya dosa syirik. Kalau dia sudah menjauhi syirik, maka dia sudah punya tauhid. Tapi tauhidnya belum sempurna kalau tidak menjauhi dosa-dosa selain syirik. Kalau dia bukan hanya menjauhi dosa syirik, tapi juga menjauhi semua dosa selain syirik, maka sempurnalah tauhidnya. Ketika tauhidnya sempurna, keamanan untuknya pun sempurna. Apa artinya keamanan untuknya sempurna? Di akhirat kelak langsung masuk surga, gak mampir dulu di neraka. Tetapi kalau dia hanya menjauhi dosa besar, afwan, hanya menjauhi dosa syirik, sementara dosa-dosa yang lain belum dia jauhi, dia gak berbuat syirik, tapi dia juga makan riba, tapi dia koruptor, maka berarti dia tidak menyempurnakan tauhidnya. Tauhidnya ada, dia masih muslim karena tauhidnya masih ada, sebab dia tidak berbuat syirik, namun dia masih melakukan dosa-dosa yang lain. Maka tauhidnya tidak sempurna, keamanan untuknya juga tidak sempurna. Apa artinya keamanannya tidak sempurna? Apakah mampir dulu di neraka? Jawabannya belum tentu. Dia baru terancam. Terancam mampir di neraka. Belum tentu masuk neraka, cuman terancam. Karena nasibnya adalah sesuai kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, diampuni langsung. Asal dia punya tauhid, dia masih mungkin mendapatkan ampunan secara langsung, sebanyak apapun dosa dia. Kalau dia mentauhidkan Allah tidak berbuat syirik, sebanyak apapun dosanya, asalkan bukan dosa kesyirikan dan kekafiran, sampai mati gak tobat, masih ada harapan mendapatkan ampunan. Tetapi seandainya Allah tidak berkehendak mengampuninya, kemudian Allah mengazabnya, maka azabnya tidak kekal. Jadi keamanannya tidak sempurna. Mampir dulu di neraka, baru kemudian ke surga. Kalau dia tidak punya tauhid sama sekali, maka keamanannya tidak ada sama sekali. Yaitu dia pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Na'udzubillah. Bagaimana apabila mendengarkan Al-Quran dan hadis dari radio atau TV? Apakah terkena ancaman dari dalil yang Ustaz bacakan? Ini pertanyaan yang lalu ya, tentang kewajiban menyimak, mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau dari televisi? Atau mungkin kita lewat di rumah saudara kita, dia lagi putar ceramah atau putar pengajian. Ya. Apakah wajib kita dengarkan? Maka pernah hal ini ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, dan beliau mengatakan, yang wajib hanyalah yang menyetelnya. Ya, yang menyetelnya hanya dia yang wajib untuk mendengarkan. Adapun orang yang sekedar lewat, sekedar berada di situ, maka dia tidak wajib. Tapi tentu lebih afdal dia perhatikan dengan baik. Ya. Tetapi yang menyetelnya dialah yang wajib. Jadi beda dengan majelis ilmu. Kalau kita semua sudah duduk di majelis ilmu, semua yang hadir harus memperhatikan. Ya. Jangan ada yang tidur. Ya. Bagaimana bila puasa sunnah terbersit niat untuk menguruskan badan? Apakah syirik? Jawabannya tidak. Tidak syirik. Asalkan bukan itu tujuan utama. Tujuan utamanya untuk ibadah kepada Allah. Dan boleh disertakan niat sekaligus mau diet. Gak apa-apa. atau mau sehat, boleh. Tapi kurang afdol. Yang afdol semata-mata karena ibadah, karena untuk dapat pahala di akhirat. Namun boleh. Kenapa boleh? Karena ada sejumlah dalil yang memotivasi kita untuk beramal soleh dengan balasan di dunia. Contohnya apa? Surat At-Talaq ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Semua masalah Allah berikan solusi. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi kita dimotivasi bertakwa oleh Allah dengan dua balasan di dunia. Solusi atas semua permasalahan kita. Dan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Itu balasan di dunia. Maka Allah berikan kita motivasi untuk mendapatkan balasan di dunia, menunjukkan boleh kita harapkan. Tetapi kurang afdol kalau kita harapkan tidak semata-mata balasan di akhirat. Iya. Kalau kita harapkan semata-mata balasan di akhirat, itu lebih afdol. Kemudian tercela kalau hanya kita harapkan semata-mata balasan di dunia, di akhirat tidak. Kalau itu sudah tingkat syirik malah. InsyaAllah ta'ala ada babnya tersendiri. Itu sudah sampai pada tingkat kesyirikan. Jadi menjadi syirik apabila niat utamanya atau bahkan niat satu-satunya untuk mendapatkan balasan di dunia. Iya. Jadi itu tentang mendapatkan balasan di dunia. Ada sisi yang dibolehkan dalam syariat. Adapun riya sama sekali enggak boleh. Jadi beda dengan riya. Riya secara mutlak enggak boleh. Walaupun niat utamanya ikhlas, sedikit saja riyanya enggak boleh. Makanya disebut syirik kecil karena riyanya sedikit. Kalau riaknya banyak, itu bukan syirik kecil lagi. Sudah menjadi syirik besar. InsyaAllah kita bahas detail, lebih detail pada babnya. Bagaimana jika pernah berbuat syirik besar, namun telah bertobat? Apakah harus mengulangi syahadatnya? Ketika dia bertobat, langsung bersyahadat. Kalau sudah lama bertobat, pasti sudah bersyahadat ketika sholat. Ya kan? Setelah wudu saja sudah bersyahadat. Baik. Apakah tauhid bisa bertambah dan berkurang? Iya. Bertambah sempurna dan berkurang sempurna. Iya. Berkurang kesempurnaannya. Karena apa? Karena maksiat. Karena dosa. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau kita menjauhi syirik, maka kita sudah punya tauhid. Walaupun kita sudah punya tauhid, tapi kita belum menjauhi dosa-dosa selain syirik, maka tauhid kita tidak sempurna. Kalau kita jauhi dosa-dosa syirik, maka tauhid kita menjadi sempurna. Dosa selain syirik. Jadi, tauhid itu bertambah. Karena kita menjauhi dosa dan melakukan ketaatan, dan berkurang kalau kita melakukan dosa dan tidak melakukan ketaatan. Iya, bisa bertambah dan berkurang. Ini ada pertanyaan tentang hadis berikutnya. Ya. Insyaallah nanti kita bahas sekalian di hadis berikutnya. Sabar. Bagaimana kaidah mengenal ghibah sehingga satu perkataan bisa dikatakan ghibah? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan sendiri. Atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apa itu ghibah? Beliau sendiri telah menegaskan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau berbicara tentang saudaramu yang dia enggak suka kalau dia dengar. Dia tidak suka kalau dia dengar. Sama saja, itu terkait dalam persoalan duniawi atau persoalan agama. persoalan duniawi seperti fisiknya, hartanya, dan lain-lain. Persoalan agama seperti akhlaknya, ibadahnya, dan lain-lain. Itu semua ghibah. Itu semua adalah ghibah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, afaraita in kana fi akhi ma aqul? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang aku katakan memang itu fakta? Itu keburukan yang ada pada saudaraku. Maka Nabi SAW mengatakan, in kana fi ma taqul faqad iktabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau memang yang kamu katakan itu fakta, ada pada saudaramu keburukan itu, itulah namanya ghibah. Kalau tidak ada, itu namanya buhtan. Berbuat dusta atasnya, itu lebih besar lagi. Itu lebih besar lagi dosanya. Kalau ternyata keburukan yang kita tuduhkan kepada saudara kita tidak ada pada dirinya. Jadi orang yang berbicara tentang kejelekan orang lain tidak lepas dari dua hal ini. Apakah ghibah ataukah buhtan, berdosa atasnya. Kecuali jemaah sekalian, dia berghibah untuk maslahat yang diizinkan syariat. Contohnya apa? Untuk membela agama Allah. Misalkan orang itu suka menyesatkan orang, maka menggibahinya bahkan wajib. Itu bagian dari nasihat. Kita mengatakan kepada umat, hati-hati kamu, jangan dekat orang itu. Dia sesat. Kalau kamu dekat-dekat dia, kamu akan jadi teroris. Misalkan, kalau orang itu punya pemahaman teroris. Dulu orang anak baik-baik, begitu ikut pengajian dia, sekarang suka mengkafirkan orang. Yang satunya lagi sudah mati bom bunuh diri. Atau dia berpemahaman Syiah. Hati-hati kamu, kalau berteman dengannya, nanti kamu ikut-ikutan dia mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahkan ghibah yang wajib. Dan dia bagian dari nasihat untuk menyelamatkan kaum muslimin dari orang-orang yang sesat tersebut. Iya. Sama jemaah sekalian, dengan seorang yang dikenal sebagai pencuri. Kita sudah tahu, di mana dia ada barang hilang. Di mana dia dekat-dekat orang, orang itu HP-nya hilang. Sekarang kalau dia dekat sahabat dekat kita, kalau dia dekat-dekat orang yang kita kenali, apakah kita diamkan saja? Karena gak boleh menggibah? Atau kita harus ingatkan, hati-hati pencuri itu. Padahal dia hanya mencuri barang. Bagaimana lagi yang mencuri akidah? Yang mencuri keimanan? Itu lebih dahsyat untuk diingatkan. Iya. Dan beberapa ghibah-ghibah yang dibolehkan seperti kita gak bermaksud berghibah. Contohnya orang itu ada yang nyari. Susah mau definisikan orang itu. Dikenal dia si pincang. Itu bukan ghibah. Kita gak bermaksud menggibah dia. Iya. Begitu pula minta fatwa. Dan terpaksa harus menyebutkan. Seperti istri Abu Sufyan, Hindun, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, suami saya pelit. Mau tidak mau dia harus katakan, karena ini minta fatwa. Boleh gak saya ambil sendiri hartanya? Kata Nabi SAW, ambil yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Artinya jangan berlebihan. Ini mau tidak mau, harus dia mengatakan yang sebenarnya. Iya. Jadi itu diantara ghibah yang diperkecualikan. Jemaah sekalian, ini masih cukup banyak pertanyaan. Kelihatan jawabannya panjang-panjang. Mungkin sudah terlalu larut. Insyaallah saya simpan untuk dijawab di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.